Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Tak lupa kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari yang penuh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehari-hari. Marilah kita sejenak untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana surat yang kita bawa masih dalam surat Taubah ayat yang ke-50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tusibka hasanatun tasu'hum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu mendapat sesuatu kebaikan, mereka menjadi tidak senang karenanya, dan jika kamu ditimpa oleh suatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami sebelumnya telah memperhatikan urusan kami, yaitu tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan rasa gembira. Ayat ini masih menceritakan tentang kaum munafik atau kaum munafikin. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan usaha yang mereka lakukan adalah untuk menghindar dari jihad atau medan peperangan dengan mereka membuat alasan-alasan yang mereka tambah-tambahi. Jadi ketika Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 50 ini memang sangat mempunyai kaitan pada ayat 49, yang mana mereka betul-betullah memang membuat supaya mereka tidak ingin dan tidak mau pergi berperang. Maka dalam penjelasan ayat surat At-Taubah ini, Allah selalu berfirman menunjukkan segala kebodohan orang-orang yang tidak mau ikut berperang. Karena orang-orang yang tidak mau ikut berperang di jalan Allah, berarti mereka sudah menghindar untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah selalu berfirman dalam surat dan kajian-kajian kita yang sebelumnya mengatakan bahwasanya surga itu dibahasakan dengan bahasa maqa'id. Dari kata-kata maq'ad, maqa'idan lil qital, artinya maqa'id di sini adalah sebuah pintu gerbang untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya di sini Ustaz Arifin ataupun Ustaz Perdana, ketika Allah berfirman in tusibka hasanatun, kata-kata tusibu, asaba, yusibu ini kalau kita artikan ke bahasa Indonesia itu kadang-kadang orang mengartikan ini adalah musibah, kadang-kadang diartikan cobaan. Tapi di dalam ayat yang kita kaji saat ini bergandengan dengan hasanah, iya. Bukan sayyi'ah. Hasanah ini kan artinya baik. Dan artinya di sini sudah kita artikan tadi, ketika mereka mendapatkan kebaikan, bukan mendapatkan musibah, mereka tidak senang. Kira-kira apa yang terkandung rahasia dari ayat ini ketika Allah menyebutkan intusib kehasanatun? Iya, asoba yusibu artinya mengena. Jadi asobta, jadi kamu, apa yang kamu jawab itu, orang Arab mengatakan asobta, apa yang kamu jawab itu sesuai dengan pertanyaan. Artinya jawaban mengena dari pertanyaan yang dilontarkan. Jadi asob tusib kehasanah, mengena kebaikan. Tusib kasayi'ah, mengena kejahatan. Artinya, sebagai seorang yang menganut paham As'ari, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi dan kita juga saya rasa, itu yakin betul bahwa takdir telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah bagaikan anak panah yang menunggu dan mengenai sasarannya. Ketika terjadi kemenangan, kemenangan itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terjadilah pada masanya. Jadi kenalah kebaikan dengan bentuk kemenangan. Dan begitu juga kekalahan telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengenalah keburukan dengan kekalahan dalam suatu peperangan. Jadi di sini bukanlah sesuatu musibah itu bukanlah sesuatu yang konotasinya selalu buruk, bahkan musibah yang buruk itu sendiri pun adalah suatu kebaikan dari sisi yang lain gitu. Iya. Iya. Yang menarik lagi di dalam keterangan ayat ini, sedikit saya ingin melanjutkan keterangan Ustaz Janal tadi, bahwa kalau dalam pemikiran saya, kenapa di sini Allah memakai kata musibah, asaba yusibu, sebagaimana tadi dikatakan oleh Ustaz Janal bahwa asaba itu artinya adalah sesuatu yang mengena. Tapi di dalam keterangan ayat ini saya melihat ini dikarenakan kata asaba yusibu itu untuk sesuatu yang sangat besar. Jadi ketika pasukan umat Islam tusibuhum hasanah, mereka ditimpa oleh kebaikan. Kebaikan itu sangat besar yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Ada dapat harta rampasan perang, kemudian dapat tawanan yang bisa dijadikan sebagai dapat tebusan nanti, dan juga dalam bentuk harta yang sangat besar. Begitu juga pada saat mereka mendapatkan kekalahan, juga di dalam gambaran orang-orang munafik ini juga sangat besar. Kekalahan dengan nyawa yang terbuang, kemudian susah payah selama ini ternyata tidak membuahkan hasil. Jadi sesuatu yang sangat besar sehingga akhirnya dipakai dengan kata asaba yusibu. Nah, yang menjadi fokus perhatian saya adalah bahwa keterangan E50 ini untuk menggambarkan bagaimana sikap bodoh yang ditampilkan oleh orang-orang munafik di dalam kehidupannya. Ini tidak harus untuk ditiru. Sikap bodoh yang bagaimana? Ketika mereka selalu berpikiran negatif, hanya melihat kepada yang negatif. Ketika umat Islam dapat kekayaan, mereka merasakan, oh sayang sekali kalau kami tidak pergi. Tapi ketika umat Islam kalah, mereka hanya melihat dari sisi negatif saja. Kalah, mati, itu saja yang mereka lihat. Tidak mereka lihat bahwa ketika umat Islam sudah berperang, itu artinya menunjukkan bahwa agama Islam itu tetap eksis, tetap ada perlawanan-perlawanan untuk membela kebenaran dan menghancurkan kejahatan. Nah, yang menarik lagi adalah bahwa penampilan sikap bodoh mereka ini ketika mereka ternyata hanya mampu untuk menyalahkan orang lain. Orang sudah bergerak, melakukan sesuatu, melangkah ke depan, mereka hanya diam di tempat dan hanya bisa untuk memberikan komentar. Ya. Ini adalah satu tindakan di dalam kehidupan yang sangat-sangat bodoh dan juga sangat salah. Hanya mampu menilai orang lain, tapi tidak pernah mau untuk melakukan gerakan di dalam kehidupannya. Jadi umat Islam, ya, seorang muslim di dalam kehidupannya jangan terlalu banyak menilai orang. Orang itu baik, orang ini jelek. Tidak usah seperti itu. Bagaimana dia melakukan dulu sesuatu, dia lakukan, dan jangan terlalu banyak membuat penilaian. Karena hidup ini adalah gerakan. Tanpa gerakan seseorang tidak bisa dikatakan hidup, tapi lebih layak untuk dikatakan sebagai orang yang hidup dalam keadaan mati. Iya, memang sangat menarik sekali ini. Ya. Maka pada kajian selanjutnya dalam ayat ini dikatakan yaqulu qad akhadna amrana min qabl. Ini adalah kata-kata bentuk dari penolakan terhadap sesuatu kebaikan. Mereka dengan mengatakan, udah kami kerjakan kok sebelumnya, udah menjadi urusan kami kok, sudah kami lakukan bermacam-macam. Ini kata-kata ini adalah menjadikan alasan sebagai untuk menghindari dari apa ajakan-ajakan dalam Al-Quran tersebut, yaitu ajakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah menjelaskan sini wa tawallau di sini katakan adalah mereka itu berpaling disebabkan oleh keimanan seseorang tersebut. Wahum farihun, mereka merasakan berbangga hati. Arti rasa gembira ini mereka mu'ajabun. Mereka mengatakan bahwasanya mereka sangat senang untuk berpaling. Ini kan terjadi disebabkan oleh kemerosotan iman seseorang tersebut. Jadi untuk melihat dari ayat ini sebetulnya banyak contoh-contoh yang terjadi dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang selalu menunda-nunda kebaikan seperdana. Ya kan? Dengan menunda-nunda itu maka kebaikan lain enggak dapat untuk dijalankannya. Nah, bagaimana caranya sebetulnya supaya kita ini tetap termotivasi, tetap hangat jiwa kita, panggilan jiwa kita itu supaya kita itu terus berbuat kebaikan. Iya. Prinsipnya seperti kata Ustaz Perdana tadi, jangan menilai orang lain, apalagi menilainya yang salah. Orang senang kita susah, orang susah kita senang. Kan kaum munafik kan begitu. Orang muslim dapat musibah dia bahagia, orang muslim dapat keburukan dia bahagia, orang muslim dapat kesenangan dia susah kan begitu. Iya. Sebenarnya jangan menilai yang demikian. Kalaulah orang susah kita pun prihatin, kalaulah orang bahagia kita pun ikut dalam kebahagiaan. Yang kedua, jangan mengeluh. Berbuat itu jangan mengeluh, karena memang pasti akan ada kemudahan di balik kesusahan. Inna ma'al usri yusra. Untuk apa mengeluh? Mengeluh tidak akan menyelesaikan permasalahan. Sedikit-sedikit sedikit-sedikit payah, sedikit-sedikit tidak bisa. Saya rasa Allah tidak akan membuat suatu peraturan yang itu di luar dari koridor kemampuan manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jihad itu berat, tetapi setiap perjuangan itu akan menemukan jalan keluar. Tidak ada istilah jalan buntu, kecuali di sana kita menemukan banyak sekali emergensi, pintu-pintu yang membuka kemudahan. Jadi mengeluh tidak menyelesaikan masalah, bahkan nambah mempersusah masalah itu sendiri. Dan yang ketiga, framework yang harus tetap kita rubah. Tidak ada istilah kalah dalam berbuat baik. Dalam peperangan terjadi kekalahan, bahkan ada yang mati. Matinya itu tidaklah sia-sia dan konyol. Orang yang berjihad di jalan Allah dan terbunuh lalu wafat, dia adalah syuhada. Dia itu masuk surga. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu hidup. Bal ahya walakin la tash'urun. Dia hidup, kamu tidak merasakannya. Berbeda dengan orang yang mati biasa, betul-betul mati. Tetapi para syuhada adalah orang yang hidup. Begitu juga orang yang mengalami kekalahan dalam perjuangan, bukanlah dia mengatakan, pengorbanan saya sia-sia. Tidak. Framework harus dibangun. Setiap perjuangan, pergerakan terkadang memerlukan pengorbanan, dan pengorbanan ini merupakan aset untuk bangkit di perjuangan berikutnya. Jadi kekalahan orang yang berbuat baik adalah kemenangan di tahap selanjutnya. Baik, ada satu gambaran yang lebih sederhana untuk bisa kita pahami dengan baik. Seorang anak yang baru belajar berjalan, ya, tentunya dia tidak akan tiba-tiba langsung jalan. Tapi dia lari, ya? Ya, apalagi lari. Pertama dia akan mencoba untuk merangkak, kemudian berdiri, jatuh. Orang lain yang melihat akan merasa senang. Kenapa? Jatuhnya itu bukan dianggap orang sebagai suatu musibah. Iya. Tapi jatuhnya si anak itu adalah merupakan proses bagi dia untuk mampu berdiri tegak dan akhirnya berjalan. Iya. Nah, pemahaman seperti ini ternyata tidak dibawa di dalam kehidupan secara lebih nyata lagi. Orang tahu bahwa anak kecil yang belajar berjalan itu harus jatuh, terduduk, merasa sakit, menangis. Tapi pada saatnya semua orang akan yakin bahwa dengan usaha keras yang dilakukan oleh si anak ini, dia akan bisa berjalan dan mencapai apa yang dia inginkan. Nah, ini mungkin salah satu gambaran dari apa yang ditanyakan oleh Ustaz Fajrul tadi. Dan hal lain yang harus kita pahami adalah bahwa untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan, maka lakukan itu dengan secepat-cepatnya. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, khairul birri ajiluhu. Sebaik-baik kebaikan itu adalah disegerakan, jangan diperlambat lagi. Memang sangat indah sekali perumpamaan tersebut, apalagi kalau kita kaitkan dengan ayat yang sudah disebutkan Ustaz Arifin tadi, inna ma'al usri yusra. Artinya jatuhnya dia itu adalah upaya untuk membangun keberhasilannya yang lebih gemilang masa yang akan datang. Kalau ini dengan ayat ini kita motivasi, insyaallah tidak ada kerugian yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini selama kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.